Kita lanjutkan kembali pelajaran kita dari Thalathatul Usul ma'a syarhihi, di mana pada bacaan kita yang lalu inda qawli muallif rahimahullahu ta'ala wadalilu ala dhalik qawluhu ta'ala, bahwasanya pendalilan terhadap apa yang boleh sebutkan tentang perkara ilmu yang meliputi keilmuan tentang Allah Azza wa Jal, Nabi-Nya alaihi salatu wassalam, dan juga Islam dengan dalil-dalilnya adalah apa yang boleh sebutkan di sini dalam suratul Asr. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu, dan ini pendalilan tentang ilmu, karena kata beliau keimanan tidak akan mungkin dapat terwujud kecuali dengan diilmui. Kemudian wa amilus salihat, pendalilan tentang amal beramal. Wa tawasaw bil haqq, pendalilan tentang dakwah. Kemudian wa tawasaw bis sabri, pendalilan tentang bersabar. Nah, kemudian oleh Syekh Shalih hafizahullah taala menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di sini bersumpah dengan waktu, dan ini sebagai bentuk isyarat dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya waktu itu sangatlah penting untuk diperhatikan. Ingat mana pada waktu ini adalah waktu dan tempat untuk kita beramal. Waktu untuk kita beramal yang meliputi siang ataupun malam, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita pada masalah waktu ini. Nah, wallahu la yuqsimu illa bi syai'in lahu ahammiyah, kata beliau, dan Allah tidaklah bersumpah dengan sesuatu kecuali sesuatu itu memiliki, menunjukkan bahwa itu sangat penting. Nah, kemudian beliau mengingatkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersumpah sesuai yang Allah kehendaki dari makhluknya. Adapun kita, maka kita tidak diperbolehkan untuk bersumpah kecuali dengan menyebut nama Allah. Kemudian beliau menyebutkan hadisnya Nabi alaihi salatu wassalam, "Man kana halifan falyahlib billahi aw liyasmut." Barang siapa yang bersumpah, maka hendaknya dia bersumpah dengan menyebut nama Allah ataupun dia diam. Nah, baik. Kemudian beliau katakan, "Faman ittasafa bihadhihi sifatil arba." Maka barang siapa yang memiliki empat sifat ini, yaitu ilmu, amal, kemudian dakwah, kemudian sabar. Nah, maka barang siapa yang memiliki empat sifat ini, naja min hadhil khasarah, maka dia akan selamat dari kerugian. Ya, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya seluruh manusia dalam keadaan semuanya merugi. Nah, tidak ada yang dikecualikan kecuali apa yang Allah sebutkan setelahnya, illa alladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, yang masuk di dalamnya adalah ilmu, kemudian wa amilus salihat, amal salih, kemudian wa tawasu bil haq, ini dakwah, wa tawasu bis sabri. Nah, maka Syekh mengatakan, mani faman ittasafa bihadhihi sifatil arba, siapa yang memiliki empat sifat ini, naja min hadhil khasara, niscaya dia akan selamat dari kerugian. Wala yumkinu al-imanu billahi illa bil ilmi alladhi huwa ma'rifatullah, dan tidak akan mungkin keimanan akan terwujud, keimanan terhadap Allah akan dapat diwujudkan, illa bil ilmi, kecuali dengan ilmu, alladhi huwa ma'rifatullah, yang dimana dimaksudkan ilmu di sini adalah memakrifai Allah, mengenali Allah, ma'rifatu nabiyihi, mengenali nabinya, wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah, kemudian mengenal Islam dengan dalil-dalilnya. Nah, wa amilus salihat ay amilul a'malus salihah. Jadi melakukan amal saleh min wajibat, baik yang hukumnya wajib, wa mustahabbat ataupun yang hukumnya mustahabbat. Ya, dan di antara waktu yang untuk kita melakukan amalan-amalan kebaikan, menambah amalan-amalan sunnah kita adalah pada bulan yang mulia ini, bulan Zulhijjah. Ya, terlebih lagi di 10 awal dari bulan Zulhijjah ini. Ma min ayyamin al-amalu as-salihu fiha ahabbu ila Allah azza wa jal min hadhihi al-ayyam. Wa tidak ada satupun hari-hari yang Allah lebih mencintai amalan dilakukan padanya kecuali pada hari-hari ini, itu 10 awal dari bulan Zulhijjah ini. Naam. Jadi beliau mengatakan baitu amalan saleh berupa perkara yang wajib ataupun yang hukumnya mustahab. Fashtaghallu waqtahum bi'amali shalihat. Maka beliau ataupun mereka pun menyibukkan waktu mereka dengan mengisinya dengan amalan kebaikan. Bima yufiduhum fi dinihim wa dunyahum, yang bisa memberikan faedah manfaat kepada mereka, baik yang berkaitan dengan urusan agama mereka ataupun urusan dunia mereka. Hatta al-amala lid-dunya fihi khairun wa fihi ajrun idza qusida bihi al-isti'anatu ala Allah, hingga amalan yang asalnya amalan dunia padanya kebaikan dan padanya seseorang bisa mendapatkan pahala apabila dengan amalan pekerjaan dunianya itu dia maksudkan, niatkan untuk membantu dia untuk melakukan ketaatan. Dia kerja supaya dia dapat hasil. Kemudian hasilnya digunakan untuk beli pakaian untuk menutup auratnya pakai salat, ya. Naam. Taib. Atau kalau ada terkumpul dia pakai pergi ibadah haji ataupun pergi umrah. Ini amalan. Ya, kebaikan. Dengan itu dia bisa mendapatkan, atau paling tidak minimal dia kerja untuk menutupi kebutuhan dirinya sendiri, keluarganya, sehingga dia tidak perlu minta-minta sama orang. Ini semua adalah apa? Amalan. Dengannya dia bisa mendapatkan pahala, walaupun pada asalnya pekerjaan dunia adalah mubah. Ya, mengerjakan hal-hal yang halal mubah. Tapi ketika dia maksudkan dari pekerjaan dunianya untuk membantu dia melakukan ketaatan, maka dengannya dia bisa meraih pahala. Naam. Fa kaifa bil amali lil akhirah? Bagaimana lagi kalau memang amalan itu memang amalan yang diharapkan darinya untuk kelak diraih di akhirat. Al-muhim annaka la tudayyi'ul waqta bal tastamilu fi syai'in yufiduka wa yanfa'u. Yang paling penting bagimu bahwasanya jangan engkau menelantarkan waktumu, bahkan hendaknya engkau menggunakannya pada perkara yang memberikan manfaat kepadamu, baik yang berkaitan tentang urusan dunia ataupun urusan akhirat. Wa tawassaw bil haq, amaru bil ma'ruf. Naam. Mukbil sebab Muhammad ambil dia aja dulu. Kalau tawassu bil haqqi, mereka saling mewasiati, menasihati untuk melaksanakan al-haq. Dan di antara ahal al-haq itu adalah menyatukan kalimah, menyatukan persatuan. Ini hak. Larangan kita untuk bercerai-berai, larangan untuk bertafarruq, itu tawassu bil haqq. Naam. Jadi amaru bil ma'ruf, mereka memerintahkan orang-orang untuk berbuat ma'ruf, kebaikan. Wa nahu 'anil munkar, melarang orang untuk melakukan kemungkaran berupa kesyirikan, kekufuran, kemungkaran terbesar. Naam. Melarang orang untuk melakukan kebid'ahan. Naam. Ini kemungkaran. Wa da'u ila Allah azza wa jal, mereka mengajak ke jalan Allah azza wa jal. Wa'allamu ilman nafi, mengajarkan ilmu yang bermanfaat. Wa nasharu al-ilma wal khaira fil nas, menebar ilmu dan kebaikan di tengah-tengah manusia. Asbahu du'atan ila Allah azza wa jal, mereka pun menjadi orang-orang sebagai dai yang mengajak kepada jalan Allah azza wa jal. Wa tawassaw bis sabri, isbaru ala ma yanaluhum, itu mereka bersabar terhadap apa yang mereka dapatkan ketika mereka menuntut ilmu, ketika mereka beramal, ketika mereka berdakwah, ya. Naam. Was-sabru fil lughati al-habs. Dan sabar dalam tinjauan bahasa, secara bahasa maknanya al-habsu, menahan. Ya. Wal muradu bihi huna, dan yang dimaksudkan di sini habsun nafsi ala ta'atillah, menahan jiwa diri untuk melakukan ketaatan. Sini, saya minum dulu ya. Bismillah. Jadi boleh mengatakan wal murad bihi huna, yang dimaksudkan di sini habsun nafsi ala ta'atillah, menahan diri jiwa untuk melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Wahuwa thalathatu anwa', nah, beliau katakan bahwasanya bersabar ini terbagi menjadi tiga bagian. Al-awalu, yang pertama, sabrun ala ta'atillah, sabar di atas ketaatan kepada Allah Azza wa Jal. Nah, seperti sholat, kita harus sabar. Ya, ketika kita tidak memiliki kesabaran, maka boleh jadi kita tidak, ataupun paling tidak malas bangun di waktu subuh untuk pergi berwudu, apalagi di musim dingin. Setelah itu harus keluar lagi, ya. Dalam keadaan mungkin masih mengantuk, sampai di masjid imamnya mungkin panjang-panjang lagi bacaannya atau ruku sujudnya. Ini butuh kesabaran, ya. Naam. Baik. Atau mungkin ada hal-hal yang kita tidak senangi sama orang di masjid. Ya, sabar. Ya. Naam. Baik. Kalau dia tidak sabar, ya, dia akan boleh jadi tidak mau hadir salat jamaah, kan berdosa. Nah, atau mungkin dia pergi ke tempatnya ahlul bidah, ini lebih parah lagi. Nah, taib, ini kurang sabar. Jadi al-awwalu sabrun ala ta'atillah, kita harus sabar. Kemudian al-thani, yang kedua, sabrun an maharimillah, sabar untuk menahan diri dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Sabrun an maharimillah, ini perlu juga kesabaran. Mungkin kita saksikan orang sebagian, masya Allah, pada ambil uang bank, bankannya, ya. Naam. Masya Allah, kita lihat jualannya sudah ramai, masya Allah. Kenapa, ya? Ambil mungkin uang bank. Ya, kita harus sabar, tahan diri kita supaya kita tidak terjatuh dalam perkara yang diharamkan berupa riba. Nah, ini sabrun an maharimillah, kita tahan. Karena namanya sabar tadi apa? Menahan. Berarti kita tahan diri kita supaya jangan ikut-ikutan melakukan perkara yang diharamkan tadi. Naam. Atsalitsu sabrun ala aqdarillah. Dan ini mungkin yang lebih banyak dipahami oleh orang. Ya, bersabar terhadap takdir, ketentuan Allah Azza wa Jal yang berlaku bagi kita seperti adanya musibah. Dan kebanyakan pembicaraan sabar seputar ini, ya. Naam. Baik. Inilah tiga pembagian sabar. Sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla untuk terus istimrar, terus-menerus melakukannya sampai dia berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua, sabrun an maharimillah, sabar dalam menahan diri untuk tidak melakukan perkara yang diharamkan oleh Allah. Kemudian sabrun ala aqdarillah, sabar terhadap takdir Allah Azza wa Jal yang telah Allah tentukan baginya. Fal awwalu sabrun ala ta'atillah, yang pertama sabar terhadap melakukan ketaatan kepada Allah. Li anna nafsa turidul kasal, karena jiwa ini inginnya bermalas-malasan, enggan ya untuk melakukan sesuatu. Turidul kasal, turidul rahah. Nah, dia maunya rehat saja. Ya, maunya baring, maunya tidur ya. Nah, turidul rahah. Nah, fala budda ayusabbirha, maka harus dia menyabarkan dirinya. Al-insanu ala ta'ah, seseorang untuk menyabarkan dirinya untuk senantiasa melakukan ketaatan. Wa ala sholati, dia harus sabar melaksanakan sholat termasuk jamaahnya ya. Wa ala siyam, menyabarkan dirinya untuk apa? Berpuasa ya. Nah, dalam keadaan dia mungkin sudah terasa lapar, haus, apalagi di hari-hari pertama ya. Nah, itu biasa terasa. Nah, dia bersabar. Wa 'alal jihad fi sabilillah, bersabar untuk berjihad di jalan Allah. Bagaimana menghadapi musuh di medan perang? Mungkin di hutan kah? Mungkin di rawa, di gunung-gunung, atau kalau di sana di apa namanya? Di Jazirah Arabia, di padang tandus. Panas dari atas, panas dari bawah. Sahih. Nah, sabar yang luar biasa. Jadi wa'alal jihad fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Wa in kanat takrahu hadhihi al-umur, walaupun engkau pada asalnya takrah, ini membenci perkara-perkara ini, yusabbirha, maka hendaknya dia menyabarkan dirinya, jiwanya. Wa yahbisuha, menahan dirinya, ala ta'atillah, di atas ketaatan kepada Allah azza wajalla. Wa tsani sabrun an maharimillah, yang kedua adalah bersabar terhadap perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. An-nafsu turidul muharramat, jiwa ini menginginkan perkara yang diharamkan. Karena kelihatannya menyenangkan ya. Nah, enak. Tidak pergi kerja, hanya sertifikat tanah ya, tunggu sekian jam bisa cair sekian juta atau bahkan sekian puluh juta. Daripada mungkin pergi ngojek ya, setiap hari belum tentu dapat seperti itu. Nah, kalau dia tidak sabar, kalau dia tidak sabar, ya gampang saja. Ini ada sertifikat rumahnya, sertifikat tanahnya, uang cair. Tiap bulan setoran, kejar setoran. Tapi apa? Riba. Ya. Nah. Padahal Nabi alaihi salatu wassalam, atau bahkan Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, nah, bahwasanya Allah mengumumkan apa? Peperangan terhadap mereka. Perang. Bahkan dalam sebagian hadis disebutkan bahwasanya aisaruha mithlu ayyankiha ar-rajul ummah. Yang paling ringan dari pintu-pintu riba itu adalah seperti dosanya apa? Dia menikahi ataupun menzinai ibunya sendiri. Sallallahu alaihi wasallam. Naam. Ya, kalau dia tidak sabar ya, maka dia akan terjatuh. Apalagi di zaman ini. Luar biasa ya persaingan. Nah, wa in kana takrahu at-thayyib, jadi an-nafsu turidul muharramat, jiwa ini senang untuk melakukan perkara yang diharamkan. Wasyahawat, senang terhadap syahwat ya. Sudah ada istrinya, tapi ya namanya mungkin dia masih normal ya, masih ada saja keinginan ya. Makanya ada namanya pernikahan ya. Nah, menikah. Qala innaha tamilu ilaiha wa tanzi'u ilaiha, jiwa ini itu cenderung ke situ. Cenderung ya, cenderung ke situ. Perkara-perkara yang diharamkan, karena memang kelihatannya enak, kelihatannya indah ya. Karena Nabi mengatakan huffatil jannah bil makari, surga itu dikelilingi dengan perkara-perkara yang tidak menyenangkan. Sementara apa? An-nar sebaliknya, dengan apa? Syahwat. Nah, masuk surga, mau masuk surga ya, kita harus melakukan sesuatu yang mungkin jiwa tidak senang melakukannya. Beda kalau apa? Perkara neraka, oh gampang. Nah, Fala budda ayyarbitaha, maka mesti seseorang itu mengikat dirinya, jiwanya. Wa yahbisaha, untuk dia menahan dirinya. Anil muharramat, dari perkara yang diharamkan tadi. Wa hadha yahtaju ila sabrin, dan ini butuh kesabaran. Wa laysa minas sahal, dan ini bukan perkara yang mudah. Man'un nafsi, menghalangi jiwa ini. Anis syahwatil muharramat, dari perkara syahwat yang diharamkan. Man laysa indahu sabrun, maka siapa yang tidak memiliki kesabaran. Fa inna nafsahu tataghallabu alaihi, maka dirinya, jiwanya akan mengalahkannya. Wa tanjahu wa tajnahu ila al-muharramat, dan akan menjerumuskan dia kepada perkara yang diharamkan tadi. Nah, ats-tsalitsu as-sabru ala aqdari al-mu'minin. Tayyib puan, as-sabru ala aqdarillahi al-mu'lima. Yang ketiga, bersabar terhadap ketetapan Allah al-mu'lima, yang menyakitkan bagi dirinya. Ketetapan Allah, ada yang menyenangkan, ada yang tidak menyenangkan bagi seseorang, ya. Naam. Al-masa'ibu allati tusibul insan, musibah yang menimpa seseorang. Min mautin qarib, min mauti qaribin, seperti meninggalnya orang dekatnya. Au daya'i malin, hilangnya hartanya. Au maradin yusibul insan, ataupun penyakit yang menimpa seseorang. La budda yasbir ala qada'illahi wa qadari, diharuskan dia, mesti untuk dia bersabar terhadap qada dan qadar Allah Azza wa Jal. Naam, apa yang Allah SWT tetapkan pada masa yang lampau dan saat itu. La yajsa'u wa la yatasakhab, jangan dia marah pada dirinya. Yatasakhab, bal yahbisul lisan, tahan lisannya. Jadi jangan ucapkan kata-kata yang menunjukkan tentang apa, bahwasanya dia protes terhadap takdir Allah. Bal yahbasul lisan anin niyaha, tahan lisannya dari niyaha, meratap. Wattasakhut, tasakhut dia pakai bahasa kita nokok-nokok, ya, ngomel-ngomel. Naam. Wa yahbisun nafsa anil jaza, dia tahan dirinya, ya, dari perkara amarah tersebut. Wa yahbisul jawarih, dia tahan anggota badannya, jawarihnya. Allatamil khuduri wa syaqqil jiyub, untuk memukul-mukul pipinya ataupun merobek-robek kerah bajunya. Ya. Hadha huwa as-sabru 'ala al-masaib, inilah bersabar terhadap musibah. Ammal ma'aibu fala yusbaru 'alaiha. Adapun al-ma'aib, aib-aib, yaitu kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, fala yusbaru 'alaiha, jangan disabarkan, artinya jangan dia tahan. Naam. Bal yatubu ila Allah, bahkan dia apa? Bertobat kepada Allah. Wa yunaffiru minha, dia berusaha untuk menjauh darinya. Walaki indal masaib, tetapi ketika ada musibah, allati la dakhala laka fiha, yang kau tidak bisa mampu untuk menghindar darinya, ya. Bal hiya min Allah azza wa jalla, bahkan itu datangnya dari Allah azza wa jalla. Qaddarha 'alaika, yang Allah takdirkan bagimu. Ibtila'an wa imtihana, sebagai bentuk ujian, ibtila dan imtihan, ujian, cobaan. Uqubatan, atau boleh jadi uqubah, hukuman terhadap sebagian apa yang dilakukan sebelumnya berupa perkara maksiat. Kadang berupa apa? Musibah, kata beliau. Kadang kalanya bahkan sebagai bentuk uqubah. Apa itu uqubah? Akibat dari perbuatan maksiat yang kita lakukan. Ya. Naam. Ala dhunubin fa'alta, terhadap satu dosa yang telah engkau lakukan. Ya. Jadi hal yang menimpa kita kadang memang bentuknya berupa ujian. Allah hendak mengangkat derajat kita dengan musibah itu. Kadang kalanya sebagai bentuk apa? Uqubah. Apa itu uqubah? Balasan akibat dari perbuatan dosa yang kita lakukan. Dan kalau kita sabar, sebenarnya juga kebaikan di baliknya. Maknanya Allah akan menggugurkan sebagian, ataupun menggugurkan dosa, ataupun sebagian dosa yang telah kita lakukan, daripada kita nanti disangsi di akhirat di alam kubur wariyadu billah. Ya. Maka ketika Allah SWT menimpakan sebagian perkara tersebut, boleh jadi karena akibat perbuatan dosa-dosa kita, maka sebenarnya masih baik bagi kita. ya. Nah, kenapa diberikan bagiannya di dunia, tidak di akhirat? Kalau di dunia masih ada akhirnya, ada batasannya, masih bisa, ya, mungkin ditahan. Tetapi kalau di akhirat nanti, atau di alal kubur waliyadzubillah, ya, mengerikan. Nah, jadi boleh katakan bahwasanya kadangkalanya musibah yang menimpa kita ini memang benar-benar murni sebagai ujian. Ataupun kata beliau, au uqubatan laka, ataupun mungkin bentuk hukuman bagimu, ala dzunubin fa'alta, terhadap satu dosa yang telah engkau lakukan di masa yang lalu. Ya. Kama fi qawlihi ta'ala, sebagaimana yang Allah katakan dalam firman-Nya, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum, dan apa yang menimpa kalian berupa musibah, fabima kasabat aydikum, maka itu disebabkan karena perbuatan tangan-tangan kalian, itu dosa yang kalian lakukan. Wa ya'fu an katsir, dan Allah banyak memaafkan. Seandainya setiap kita melakukan dosa, Allah berikan hukuman, sudah dari dulu kita tiada, hancur. Ya, seandainya Allah, ya, langsung menghukum penduduk satu negeri dengan dosa yang mereka lakukan, gampang saja. Ya, lihat di Palu, lihat di Aceh, lihat yang berapa pekan yang lalu di Masamba, tidak pernah terlintas dalam benak-benak mereka buat banjir akan seperti itu. Sungai yang dalam begitu, kalau kita lewat dalam ke bawah, sekarang sudah hampir sama rata dengan jembatan, bahkan sama rata dengan sebagian jalan, bahkan lebih tinggi kalau tidak ikrok. Gimana? Sudah ikrok datang lagi ya. Nah, nah, ini inilah musibah. Ini kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, bahwa musibah kadangkalanya bentuk ujian memang murni, ataupun kadangkalanya apa? Sebagai bentuk uqubah, hukuman. Itu pun sebenarnya ada kebaikan di baliknya, yaitu apa? Kalau kita bersabar akan menjadi penggugur-penggugur dosa. Nabi mengatakan, ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala ghammin wala hazanin hatta syaukatu yashuku illa ghaffarallahu bihi min khataya. Tidak seorang muslim ditimpa penyakit ataupun rasa lelah ataupun kesedihan, gundah gulana, keresahan hingga duri yang menusuknya, kecuali akan menjadi penggugur dosa baginya. Nah, fa idza hasalat lil muslim musibatun fi nafsihi aw mali, apabila terjadi satu musibah, apabila seorang muslim tertimpa musibah, fi nafsihi, pada dirinya, au mali, ataupun pada hartanya, au waladi, ataupun anaknya, au qaribi, ataupun kerabat dekatnya, au ahadin min au ahadi ikhwani, ataupun salah satu dari saudara-saudaranya, minal muslimina, dari kalangan kaum muslimin, fa alaihi bis sabri wal ihtisab, maka wajib baginya untuk dia bersabar. Kalau mau dia dapat kebaikan, dapat pahala, ya, dengan musibah seseorang dia bisa meraih pahala, tapi dengan musibah pula bisa menjadi musibah di atas musibah, ketika dia apa, berkeluh kesah, ketika dia apa, protes terhadap ketentuan-ketentuan Allah Azza wa Jal. Ya, paman sakhita fa alaihi sukhtu, ya, kata Nabi alaihi salatu wasalam, siapa yang murka maka baginya kemurkaan. Nah, jadi fa alaihi bisabri wal ihtisab, wajib baginya untuk dia bersabar wal ihtisab. Jadi sabar kemudian ihtisab. Apa itu ihtisab? Harapkanlah pahala dari apa yang menimpa kita. Ya, dikit memang tidak enak, memang kita rasa menyakitkan, tetapi ya, kita mengharapkan pahala atas terhadap mungkin gangguan-gangguan mereka, baik dalam bentuk ucapan, dalam bentuk perbuatan, ya, kata-kata, baik lewat mulutnya, kata-kata lewat statusnya, ini kadang ya juga. Nah, jadi tidak ucapkan secara langsung, tapi kadang-kadang apa, status ini bisa buat orang tidak enak. Nah, kadang kalau saya sendiri lihat sebagian status-status kurang enak, langsung saya hapus nomornya saja. Nah, toh. Jadi kata beliau, qala ta'ala alladzina idza asabathum musibah, itu orang-orang yang apabila ditimpa satu musibah, qalu, mereka katakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kita ini adalah milik Allah dan sesungguhnya kita akan kembali kepadanya. Ulaika alaihim salawatu min rabbi murahmah, mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan doa, salawat dari Rabb mereka dan juga mendapatkan rahmat. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itu adalah orang-orang yang apun, wa ulaika humul muhtadun, dan mereka itu adalah orang-orang mendapatkan petunjuk. Jadi ketika ada musibah, ya, dianjurkan untuk kita beristirja, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan musibah ini bukan hanya pada kematian saja. Ketika kita dengar sesuatu yang tidak menyenangkan, musibah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jangan kebanyakan sebagian orang nanti dikiranya orang mati baru ucapkan ini. Ada musibah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya. Nah. Hadza huwa as-sabru, inilah yang namanya sabar. Ya. Yang memang enteng diucapkan, tapi apa? Pengamalannya ini susah. Kecuali bagi yang Allah berikan taufik untuk apa? Melakukannya. Nah, itulah gunanya terus kita belajar. Ya. Kalau orang belajar saja susah untuk ya mewujudkan, maka tentu yang tidak belajar sama sekali akan lebih susah baginya. Nah. Hadza huwa as-sabr wa min dzalika as-sabr 'ala al-adha fi ad-da'wah. Dan di antara bagian daripada kesabaran adalah bersabar dalam dakwah. Ini insyaallah kita apa namanya? Lanjutkan di majelis berikutnya. Tapi ini berapa hari ini HP saya rusak, jadi banyak nomor yang sudah hilang dari saya ini.